Parmo. Iya, Pak. Ayo sini. Iya. Ada perlu apa? Ada perlu, memangnya ada anjing. Duh, biasanya nggak pernah panggil saya, kok sekarang panggil-panggil saya. Kamu kan pelayan. Sekalipun pelayan itu, Bapak itu ketemu saya nggak pernah omong. Baru-baru ini kok omong. Lah, itu apa? Iya, Pak. Pelayan itu tahu nggak tugasnya? Belum, Pak. Tugasnya pelayan? Iya. Disuruh? Disuruh. Satu. Terus disuruh saja. Lu lak pegel ya? Kedua, iya, dimarahi. Loh, dimarahi juga. Ketiga, disalahkan. Loh, kok banyak salahnya, Pak? Loh, pelayan. Oh iya. Bagaimana dengan belakang? Apa masih tetap jadi belakang? Belakang, iya masih tetap, Pak. Belakangnya masih di belakang aja. Ngomong zaman celometan. Enggak, Pak. Tiap, kamu tahu saya ini siapa? Iya, majikan. Nah, iya. Kamu harus mengerti hari ini. Hari ini hari Jumat, Pak. Nah, bukan hari mau ya. Iya, hari Jumat. Kamu kok cengingas, cengingis. Iya. Sudah dan untungmu jarak jauh semua. Iya, tahu, Pak, sudah tua barangnya. Tertawa lagi lah. Iya. Ini soalnya begini. Iya. Kita mengenai persoalan anak saya ini. Kok persoalannya? Anu perkatoannya. Iya. Bukan perkatoan. Apa itu? Percelamaan. Atau perkaosan. Anu, Pak, persoalan. Iya. Persoalan anakku, Rudi. Oh, Rudi lah. Ini kemarin mengirim surat. Iya. Kamu tahu toh surat? Tahu, Pak. Apa itu? Surat itu ya, itu surat. Nah, kamu kan ngerti toh surat? Ngerti. Nah, yuk apa itu surat? Iya, buat surat-suratan. Nah, bukan surat anaknya Mbok Jah itu. Ini mengirim surat, iya, bahwa dia mau datang. Oh, mau datang? Nah. Datang mana, Pak? Datang di mulutmu itu apa? Loh, kok begitu, Pak? Tekok ya, tekok merene kok, bagaimana? Oh, datang sini. Ini kan rumahnya. Iya. Yang maksudnya itu memenuhi panggilan ayahanda. Oh, nah, coba ini ayah suratnya, loh. Iya, Pak. Ini tahu surat ini? Dari ayahanda. Tak bacanya ya? Iya. Kepada Bapak. Bapak hari, siapa, Pak? Nah, Bapak buah itu. Oh, Bapak buah. Buah apa gitu ya? Iya, buah min. Loh, kok buah min? Buah buah karambol. Yang pokoknya mau pulang. Mau pulang, Pak. Tapi dengan syarat dia tidak mau dikawinkan dengan pilihannya saya, pilihannya Bapaknya. Oh, memilih sendiri. Nah, dia hanya mau kawin kalau dengan hostess. Hostess? Nah ini kan saya kan celaka. Oh iya ya, baik aja hostess ya. Nah iya, iya tahu saya kan? Iya saya tahu. Iya saya tahu. Kamu tuh lho, kamu itu kelihatannya orang bodol. Iya. Padahal kan enggak kamu itu. Iya, tahu kalau hostess aja. Nah, itu dia mengatakan tidak mau kalau tidak dengan hostess. Iya. Padahal saya sudah memilihkan calon istri anaknya, iya, Mas Citro. Oh, anaknya Pak Citro. Nah, ini kalau sampai ini menolak kan saya urusannya berat. Iya, Pak. Kamu punya pandangan apa enggak kira-kira? Oh, kalau dia itu daripada mendapat orang hostess, Pak. Iya. Lebih baik ini, Pak. Siapa itu? Ini anaknya Pak Atrup ini. Oh. Wah, anaknya cantik, Pak. Piye, piye, piye. Hidungnya panjang. Panjangnya? Kira-kira ada 2 meter, Pak. Nah, itu hidung, apa galah, apa genter? Hidungnya ya biasa. Matanya, matanya? Matanya bulat. Oh, ya 2 matanya. Iya, matanya 2, Pak. Ya di depan semua? Enggak, di belakang sabel. Kamu kurang ajar sama majikan. Pokoknya anaknya itu cantik semua. Matanya ya bagus. Rambutnya? Rambutnya ikal mayang. Waduh, seneng ini. Kamu kok tahu saja. Iya. Ya. Kulitnya sekarang? Kulitnya lemateles. Hitam manis, Kak. Hitam manis. Hitam manis apa? Hitam manis. Nanti jangan-jangan belang telon. Enggak, hitam manis. Giginya? Giginya ya rapi, Pak. Orang. Biji timun. Waduh, senang saya. Kamu kok tahu saja, Timo. Saya yang sedikit, Pak. Kenapa sih? Kakinya jeber. Ini jadi kamu itu sedang dengan pilihanku, enggak mau kecuali hostess kok jadi mbok pilihkan yang kakinya jeber. Tapi soalnya kalau kaki aja kan enggak kelihatan, Pak. Kalau sudah dipakai sepatu kan enggak apa-apa. Kalau jeber ya tetap jeber kok bagaimana. Itu cantiknya, sungguh. Enggak usah. Ini kamu tahu toh hostess. Iya, apa sih hostess itu sebenarnya, Pak? Hostess itu sebangsa petolo. Loh, ya. Petolo itu namanya hostess ya? Kamu itu hostess aja kok enggak ngerti. Hostess itu yang kerjanya di night club. Night club. Apa ya night club itu, apa ya? Night club itu kamu tahu rempeyek? Oh, rempeyek. Ya, itu udah dikapiuk nih mukamu gitu loh. Kok begini, saya kan enggak tahu, Pak. Night club itu satu kumpulan malam. Oh, kumpulan malam. Jadi kerjanya hostess itu untuk melayani tamu-tamu yang masuk ke kumpulan malam itu tadi yang namanya night club. Oh, iya. Di situ banyak isinya di dalam night club itu. Apa saja isinya, Pak? Ya gaplek apa itu loh. Night club isinya ya tamu. Band. Nah, band apa, Pak? Band kapok itu dari. Band itu loh musik. Iya, Pak. Itu lalu ada itu minuman-minuman yang keras-keras. Minuman keras. Apa ya minuman keras itu? Itu air keras apa itu? Oh, jadi kalau minum satu kali gus itu, Pak, ya. Waduh, kamu kenapa goblok sih, Mo? Belum tahu itu apa, Pak. Maklum, Pak, saya belum pengalaman bergaul dengan orang-orang itu. Artinya minuman keras itu ya sebangsa whiskey. Itu yang bisa itu di situ diadakan melante. Nah, melante kamu ngerti? Ngerti kalau melante kamu. Melante. Ngerti mesti kamu. Melante itu. Oh, iya. Kamu apa ya melante? Nyapu. Aduh. Melante itu dansa. Oh, dansa. Iya, dansa. Nah itu dia tidak mau, ya? Iya. Nah ini maksud saya, karena ini saya tidak yakin kalau dia pulang hari ini, kamu tak suruh menyusul ke Jakarta? Loh, Jakarta, Pak? Loh, kalau ke Jakarta itu kan jauh, Pak. Jauh. Nah lalu kalau saya suruh ke Jakarta kan nggak hilang saya di sana, Pak. Nah hilang itu yang mau nemu kamu siapa kok jadi? Karena saya nggak pernah keluar kota atau caranya kota. Tak kasih tahu, Mo. Caranya, Pak, ya. Kamu dari Surabaya ini, maklum kamu asalnya dari desa ya? Iya. Kamu kan tahu stasiun, toh? Stasiun? Oh, iya. Stasiun ngerti? Stasiun itu apa ya? Stasiun itu loh, tempatnya gendruwo. Tempatnya gendruwo? Stasiun sampai nggak ngerti kamu? Tempatnya gendruwo stasiun. Hih, kok takut sih? Gendeng anak ini, aduh. Kamu hamil lagi, saya yang takut kok, Pak. Enggak, Pak, kalau suruh ke tempatnya gendruwo. Stasiun itu banyak kereta api, geblek. Oh, anu. Waduh, ampun, muni obat, ya. Kayak obat itu lu, aku roping 6 gitu. Iya, tahu, Pak. Tempatnya kereta apem. Api. Parmo. Kok kereta pemo kereta api kereta api itu yang itu loh kalau zaman sekarang sudah maju itu kepalanya itu yaitu di atas loh. Ya setiap kepala di atas enggak ada kepala itu di belakang itu enggak ada kalau raupan repot kalau di belakang diesel. Oh, diesel. Kamu kan tahu tuh suaranya, oh, iya, sepur diesel. Seperti diesel. Oh, bagaimana suaranya? Diesel. Itu bukan diesel. Apa itu? Itu kalkun gitu, kamu tahu. Iya, Pak. Nah, kamu menuju ke stasiun. Kalau sudah dari stasiun. Terus keloket? Keloket, Pak. Kalau saya sudah keloket, saya lalu bergerak. Nah, kamu murah lalu didek-idek di situ. Loh, itu beli karcis, Mo. Kalau murah didek-idek orang banyak itu enggak ke Jakarta Pak Setor Nyowo itu. Beli karcis. Tempatnya di mana itu? Nah itu tadi di kuburan tadi. Loket wong edan aduh. Loket itu loket. Tempat jual karcis. Oh, di situ ada yang jaga. Ada yang jaga. Pak, beli karcis. Beli karcis. Itu diberi ya? Dibeli, kamu ngasih uang, kamu diberi karcis. Diberi karcis. Kalau sudah dapat karcis, dibawa kemana karcis? Terus dimut karcis itu ya, Mai. Aduh, Mo. Pak, kok gitu sih, Pak? Kok dimut ya apa sih? Karcis itu dibawa pada penjaga pintu peron. Oh, pintu peron. Ayo, peron nggak ngerti lagi. Tahu nggak, Pak? Nah, apa? Pintu perot. Perot. Yang perot itu mulutmu. Peron pintu peron. Oh ya, yang sering di pintu ada orang yang jaga itu. Jaga pakai topi putih. Topi putih itu karcis mbok kasih di situ. Kalau sudah saya kasih di situ lalu dicatut to, plek. Loh. Yang dicatut apa, Pak? Gigimu. Karcisnya, Mo. Sudah Pak, enggak situ, Pak. Saya, Pak, kalau gigi saya dicatut di situ. Kamu kok geblek sekali sih, Mo? Itu loh apa itu nah karcisnya dicatut di plong. Lalu saya masuk ke gerbong. Gerbong. Apa ya? Nanti dulu saya cari gerbong itu apa ya? Gerbongnya enggak ngerti. Gerbong. Iya, Pak, ya. Gerbong. Iya. Pager. Itu kok masuk? Iya. Pager. Pager kobong. Gerbong itu loh tempat orang-orang duduk. Tempat orang duduk banyak itu, Pak. Iya, tahu, oh, tahu. Iya, tahu, tahu. Di mana kamu pernah tahu? Rumah sakit. Jadi, kamu ke Jakarta itu naik rumah sakit gitu, ya? Yang? Tempat duduk orang yang mau bepergian, Mo. Oh, iya, di kereta api. Nah. Ya. Kalau sudah di situ. Kamu duduk. Duduk. Jeder, nanti jeder kamu. Sama orang-orang banyak? Enggak, sama mayit-mayit itu, loh, Mo. Kamu kok... Iya dong, yang duduk itu juga orang-orang yang mau pergi Jakarta, Mo. Kalau sudah duduk sama orang-orang banyak, nah, saya nanti mau bicara atau tidak? Enggak, jangan. Oh, terus kamu diantemi, ya. Kok Bapak itu begitu, Pak? Saya kan belum pernah. Kamu jengkelkan sih. Kalau memang punya kawan yang sama-sama pergi sana, ya ngomong. Ngomong. Jangan ngomong. Loh. Saya ngomong. Ngomong. Ngomong apa ya? Itu omong kapan ya kamu mati gitu ya. Perune kamu dipentungi. Ya ngomong tentang Jakarta kek. Mau ke Jakarta. Lalu sudahlah kamu kereta api berangkat kamu sampai di Jakarta. Turun dari Jakarta. Langsung ke pasar apa itu stasiun Gambir. Nah, Gambir nih stasiunnya Gambir. Oh Gambir. Stasiun. Kita tahu ya. Stasiun Gambir. Gambir yang bumbu kinang itu Pak ya. Stasiun itu namanya Gambir. Oh, stasiun Gambir itu tempat sepur itu stasiun. Ya, oh, iya, dekatnya iya. Stasiun Suruh itu loh, ya. Oh iya, jajar nyampu itu. Nyampu, ya. Terus dekatnya itu kan stasiun Lumpang. Nah, kamu nyemplung situ di deplok gitu ya. Iya, Pak. Sudah itu caranya begitu. Di situ? Berani enggak, enggak. Enggak berani, Pak. Wah, Pak. Saya ngomong sampai muntuk tadi jadinya kamu enggak berani ya. Saya enggak pengalaman ke Jakarta, Pak. Nah, sudahlah kita Jakarta tunggu saja. Gimana, Pak? Nanti. Sekarang yang jelas begini. Iya. Ini kalau enggak dapat hostess enggak mau. Sebab dia itu sobonya naik klub terus di sana. Itu, Pak. Nah, sekarang kamu mencari pria saja, pria. Laki-laki. Iya. Yang kalau didandani wanita itu bisa cantik. Oh, supaya dipalsu. Dipalsu. Mas itu mau pulang ke sini, Pak ya. Oh iya, ada teman, Pak. Nah, kalau ada nanti saya yang latih. Teman, Pak. Biar anak saya tahu kalau hostess itu belum tentu kalau baik. Apa perlu diajak ke sini? Loh, perlu. Kamu punya kawan yang kira-kira. Wah, sudah, Pak. Sudah pokoknya. Pernah sudah. Jadi apa sih dia? Dia. Jadi anu, ludruk juga, Pak. Bagian apa? Bagian laki-laki. Loh? Anu, bagian wanita, Pak. Ludruk bagian wanita? Oh, iya. Pernah nonton dia main kamu? Oh, saya pernah nonton, Pak. Oh, ya. Panggil aja kalau gitu. Tapi tua orangnya. Aduh. Ya, yang masih muda, cari kan. Dipandang yang masih muda, sudah. Oh, iya, Pak. Pokoknya nanti kita bicara, nanti kita cari sini, Pak. Ah, iya. Ya, sekarang. Panggilin aja sebentar, Pak. Iya, Pak, ya. Iya. Panggil. Omae gimo? Omae kene, nek ngomong sing rada banter. Eh? Nek ngomong sing rada banter mergo bapak ilak kata pe krungu ah. Lah maunya? Maunya ya mau aku. Loh, maunya ya apa? Maunya itu nanti situ kan ngomong sendiri. Oh, mau ngomong sendiri. Ya. Ada perlu dengan saya. Iya, tapi iya bicara yang agak keras. Bapak enggak dengar, Bu. Ya. Ya. Yang agak keras saja. Permisi. Kurang keras. Permisi. Kok kurang keras enggak? Mari, Mo, kok anjing. Iya. Permisi, Pak. Mari. Ini kok seperti di lapangan gini, Mo? Saya diajak teman saya datang ke sini. Lah iya. Maunya Bapak ada apa di sini itu? Lah ya ada anjing. Mana anjing, Mo? Lah iya, anjing itu suruh gedet kamu. Ma? Iya, Pak. Sini. Oh, Pak. Ini orang ini gendeng. Ngomong ya, dalam rumah kerasnya setengah mudar itu. Agak pelan sedikit. Jare wonge ora krungu, Mo. Mana? Katanya enggak dengar. Budek gitu maksudnya. Iya. Yang ngomong siapa? Parno. Kurang ajar ana ini. Aisin. Apa, Pak? Kamu tadi omong apa sama ini kawanmu? Omong aku budek, iya. Iya. Lho kok iya bagaimana? Saya begini, Pak. Bapak kan enggak pernah geger sama orang. Lah iya. Biar sekarang itu mau geger. Ini anak kurang ajar. Kurang ajar. Maaf ya. Iya. Ini walaupun bagaimana kurang ajarnya, saya sayang. Iya, Pak. Ini saya ingu sejak kecil. Iya. Ini kan saya ambil dari Wonokromo. Oh. Iya. Ini anak Bambungan dulu. Bambung mau dia lu. Iya, asalnya Bambung. Bambung. Terus makin lama. Kamu punya kawan Bambung dulu ya? Iya. Siapa mau? Anu Bapak. Oh, kurang ajar. Tak Bambungan semua ini. Ini yang namanya siapa tadi gua sebut? Anak. Anak. Anak. Anak. Iya, Bapak. Waduh, ini sopan anak ini, saya seneng. Namanya anak? Saya. Iya. Alex. Alex kok kayak semongko gini bagaimana? Karjo, Pak. Nah, Karjo. Nah, kan gitu. Iya. Nama Alex tuh lihat-lihat. Iya. Kalau onderdilmu itu enggak cocok. Kok onderdil sih, Pak? Wajahmu. Wajah. Kamu tuh punya wajah simpang siur, enggak karu-karuan kok namanya Alex. Keperapatan antaranya. Nah, terus maunya? Ah, ini saya ada perlu ya. Iya. Apa Parmo belum ngomong? Sudah, tadi saya di rumah diomongin sama Parmo. Iya. Jojo, sekarang ada objek katanya begitu. Genah ini anak. Iya, Mo. Oh, iya, Pak. Iya. Lalu mengenai objek apa? Supaya datang nanti saya temukan sama orangnya. Nah, tentunya anak ini yang Karjo namanya ya. Iya. Tentang maksud objek sudah paham. Paham, Pak. Apa itu objek? Objek itu dari kata-kata o dan biek gitu loh, Pak. Oh, jadi punya objek. Objek. Nah, ini cocok mau jadi kawanmu. Iya, Pak. Ini anak ini pernah ini di Sumber Porong maksudnya ya. Pernah 3 bulan kok, Pak. Ngaku, Man. Iya. Itu maksudnya sudah paham. Karena saya ini suka sibuk, Pak, soal pekerjaan. Saya ini sebagai seniman. Iya. Seniman itu kalau seperti saya ini kan dikatakan orang anu, kamu sudah tahu pekerjaan saya. Apa itu, Nak? Ludruk, Pak. Oh. Ini nanti sore saya main ini menghibur orang ras tambah. Caranya menghibur? Nah, caranya menghibur kalau situ murah, saya ngidung gitu. Ngidung, bantengin entek gusimu ambiar kan gitu. Iya, sorry. Murah kamu, sorry. Iya. Nah, ini maju anak ini. Sorry. Iya, memang. Manusia hidup itu harus sorry menyori. Kok sorry menyori sih, Mo? Jadi kalau saya salah ya sore nono. Kalau kamu salah ya tak soreni gitu ya. Kok disoreni sih, Mo? Gila bener, sama-sama nyoreni. Sama-sama memaafkan. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Nah, ini maksudnya. Maksudnya? Kamu tak datangkan ke sini, ini mau tak jadikan perempuan. Ah! Oh! Ini! Loh. Terus selesaiin lo jadi perempuan itu bagaimana sih? Iya. Ada perlunya. Ada perlunya? Nanti kalau sudah jadi perempuan, lalu diapakan saya? Loh, kamu tadi katanya seniman. Seniman? Jadi seni berapa kali satu hari? Kadang-kadang itu 3 kali, ini anyang-anyangin loh. Mangkel aku ya. Kan banjir itu namanya. Nah iya. Nah ini begini, iya. Ada perlunya. Iya. Anak saya itu mau kawin kalau dengan hostess. Hostess. Mau kawin dengan hostess. Hostess itu mau ya, Pak? Iya. Ngerti tau hostess? Tahu. Apa itu? Itu yang sering di, kalau sore di Wonokromo. Hostess? Kadang-kadang itu harganya itu ya berapa lupa. Lihat-lihat. Kalau sudah mateng itu sampai 120 gitu. Hostess itu ya? Ya. Lihat-lihat besar kecilnya ya? Besar kecilnya, Pak. Itu kan kates itu namanya kok. Ya katanya itu. Hostess. Hostess itu? Diperhalus sekarang itu namanya pramuria. Oh, pramuria itu, nah, Pak. Ngerti. Pramuria itu loh, mau. Iya. Tahu nggak, Jel? Pramu. Pramu. Iku sebelahnya gedung desku pria itu. Lawak pramu, tapi lawak pramu itu sih. Nak Tarjo, iya. Sudah pernah dibedil hansip ya gitu. Bapak ini. Lang pramu ria kok. Dekatnya ria, dekatnya pramu. Itu ya, itu pokoknya yang melayani tamu-tamu di nightclub itu. Oh, yang melayani bar, tamu. Bar, oh, bar, bar. Bar ngerti dia. Bar. Bar. Bar. Kalau bar itu kadang-kadang kalau saya waktu main. Iya, ya. Barnya itu jam 5 atau jam 4. Aduh, mati saya. Iya. Bar itu tempat dansa itu loh. Oh, dansen. Hmm. Dansen. Dansen. Oh, Pak. Ini nah, ya. Ya. Wah, bisa ya. Dansa ini. Dansa. Ya. Bisa, ya. Nah, bisa ya. Itu dansa pakai roken ini. Anu, ini kedeli. Anak saya kalau tidak dapat itu tidak mau. Oh, iya. Padahal menurut pendapat saya tidak tepat kawin hostess. Begitu, Pak. Ya. Anak nanti pakaian perempuan mengaku di depan anak saya sebagai hostess. Oh, jadi saya nanti pakai pakaian perempuan ya, Pak? Perempuan. Nanti kalau sudah jadi perempuan, mau dikawinkan dengan anak Bapak. Tetapi, iya. Jangan lupa, di depan anak saya berbuatlah yang jelek. Yang jahat. Jadi saya harus menjahati ya, Pak? Supaya anak saya tahu, wah hostess ini ternyata tidak baik ini. Kalau begitu, ya. Itu walaupun tidak semua hostess tidak baik. Akhirnya anak saya kan tidak mau. Iya, permintaannya yang angel-angel begitu. Sebab saya sudah terlanjur ngelamar anaknya orang. Iya, ngelamar anaknya orang. Iya, ya. Kamu bisa dong? Bisa, Pak. Sekarang mau? Iya, Pak. Ini latihan jadi perempuan. Coba oh, caranya iya. Ngomong apa itu. Namamu diganti ya? Nama bisa, Pak. Ganti Ana. Ana? Oh, iya. Atau Ana kurang tepat ya? Ana. Ganti siapa? Rintintin gitu bagaimana? Rintintin. Nah, baik itu. Mau kamu mesti. Rintintin. Kamu bisa jenggol gak? Diganti aja, Pak. Siapa? Jangan Rintintin. Siapa? Penisilin gitu. Kok penisilin itu bagaimana? Pasti nama Rintintin itu ya. Oh ya Rintintin ya. Rintintin kamu mau? Mau. Padahal itu bintang film TV. Oh. Jenggong itu keras. Loh. Lah herder ya. Nah iya. Rintintin itu anjing. Iya anjing itu. Nah Rintintin jenggong. Nah. Loh ini jenggong iso. Mangapin gak iso ngomongnya. Itu bukan Ana namanya. Ana ya Pak. Ana. Ana. Ya. Mm-hmm. Caranya ngomong. Terus? Satu misal tanya mau. Loh mas, ya apa? Jeng Ana. Ayo. Coba ya, saya tanya. Coba. Oh. Jeng Ana. Oh iya, ada apa sih? Wah, ya, bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Iya. Ngomongnya di Jakarta, Jakarta kan sedikit. Iya. Aduh, ada apa sih Mas Parmo? Iya. Aslinya Jeng Ana dari mana? Asli? Iya. Saya ini juga peranaan, Mas. Oh, peranaan. Iya. Keturunan gitu enggak bisa? Ya, peranaan. Oh, peranaan apa? Orang tua laki-laki dari mana? Dari Jerman. Oh, dari Jerman. Itu? Dari Lamongan, Mas. Nah, lahirnya di mana? Lahirnya di Siwalan sini. Nah, kok tadi menyebut peranaan? Nah, ya Pak. Saya ini orang keleleran sebetulnya, oh. Gitu. Pokoknya bicara yang halus lemah. Oh iya. Tapi nanti akhirnya. akhirnya kemudian tanya lagi, sebab anak saya itu royal. Kalau tentang uang memang saya manjakan. Begitu, itu ya? Satu hari itu uang sakunya aja 4 juta. 4 juta? Itu pergi nonton bioskop 4 juta. Harus habis itu ya? Kalau enggak habis pulang tak ajar tuh. Wah, dia naimu. Beli es lilin itu berapa satu hari? Berapa? Itu 40 ribu. Waduh, es lilin 40 ribu? Iya, bukan meraupi kok itu sebabnya. Tak bono ya, mau? Nah, itu nanti misalnya ditanya. Iya, iya. Anak sayang. Anak sayang. Jawabmu bagaimana? Bagaimana, Mas? Aduh, serem ini anak. Bagaimana?